Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, قنا بدين عزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis ini untuk kembali membahas adab an-nafsiyah, adab-adab yang berkaitan dengan individu-individu kita sebagai seorang muslim, upaya untuk pembersihan jiwa, pensucian hati, pembenaran akhlak dan muamalah. Yang terakhir kali kita bahas ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Pembahasan tentang sikap, sifat kedermawanan, sikap memaafi, memaafkan, dan sikap tawadhu. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hadis yang ke-11 yang menjelaskan kepada kita dua perangai yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perangai yang dibutuhkan oleh seorang insan dalam menghadapi kehidupan dunianya. Terutama sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Lebih dibutuhkan lagi oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab terkait dengan status dia sebagai orang tua. Terlebih-lebih lagi dibutuhkan oleh seseorang yang sudah dijadikan panutan oleh umat, dijadikan tokoh oleh umat dari kalangan para mubalighin, para duat ilallah, yaitu dua perangai al-hilmu wal-anah. Disebutkan di sini an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asajj Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Asajj Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hilm wal-anah. Sifat al-hilm dan al-anah. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ditambahkan ketika itu Asyaj Abdul Qais bertanya, ya Rasulullah, khoslatani atakhallaku bihima au jabalani Allahu alaihima. Ya Rasulullah, itu dua perangai yang aku harus upayakan memilikinya, berakhlak dengannya, ataukah dua perangai yang memang Allah jadikan aku memiliki tabiat dua perangai tadi. Rasulullah SAW mengatakan, bal jabalakallahu alaihima. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua perangai itu sebagai tabiatmu, sebagai watak dasarmu. Rawahu Muslim. Dan yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Saya tambahkan lafaz ini barakallahu fikum, diambil faedah oleh para ulama, yang namanya sifat mulia, akhlakul karimah, ada kalanya tabiat asli seorang insan. Dari sononya memang dikasih anugerah oleh Allah tabaraka wa taala memiliki akhlak yang mulia. Tabiat-tabiat yang agung yang mulia. Secara watak, secara tabiat, baik orangnya, baik akhlaknya. Ada pula yang namanya akhlakul karimah yang harus diupayakan. Tidak memiliki tabiat atau watak yang dari sananya bagus. Baru memiliki tabiat tadi ketika diupayakan, diusahakan, dilatih, dibiasakan pada dirinya. Sehingga dia pun akhirnya memiliki perangai yang mulia tersebut. Yang paling afdal barakallahu fikum ialah seseorang yang memiliki dua-duanya. Seseorang yang memang memiliki akhlakul karimah secara tabiat. Di sisi yang lain dia juga berupaya melatih dirinya untuk menyempurnakan perangainya, menyempurnakan akhlaknya. Dan menambahi akhlak-akhlakul karimah yang memang belum menjadi tabiat dan wataknya. Sehingga sempurnalah orang tadi, ada upaya, ada usaha, ada perjuangan, ada latihan untuk menjadi orang yang betul-betul berakhlakul karimah. Kali ini yang disebutkan dalam hadis ini, dua perangai tadi al-hilm wal-anah, ternyata menjadi dua watak dasar yang dimiliki oleh Asyaj Abdul Qais, dan ternyata dua perangai itu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanabitina azzakumullah. Apa itu al-hilm? Apa pula al-anah? Kalau sudah ada pada Asyaj Abdul Qais, maka mestinya harus ada pula pada kita. Al-hilm, yang namanya hilmun, suatu perangai yang di sana ada unsur as-sabru alal-adha. Mampu bersabar menghadapi gangguan orang lain. Di situ ada unsur kaumul ghaib. Ada unsur kaumul ghaib. Mampu menahan amarah, emosi. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Itu kaumul ghaib. Mampu menahan amarah, menahan emosi. Dalam keadaan dia mampu untuk menumpahkannya, untuk membalasnya. Di situ ada unsur yang namanya al-afu. Memaafkan. Di situ ada unsur rifqun walin. Kelembutan dan kesantunan. Hada hilmun. Sehingga al-hilmu bukan semata-mata sabar. Bukan semata-mata mampu menahan amarah. Menahan emosi. Bukan semata-mata lembut. Tidak. Tapi al-hilmu itu kumpulan dan cakupan dari sekian banyak perangai-perangai tadi. Orang yang halim dikatakan memiliki hilmun, penyabar orangnya. Lapang dadanya, berjiwa besar. Diganggu, dizalimi oleh orang lain yang mampu bersabar. Dan mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Mampu memaafkan orang lain. Di saat yang sama, dia sangat halus perangainya. Lembut orangnya. Santun orangnya. Dalam keadaan tidak lemah. Dalam keadaan tidak di bawah. Tapi dia di atas posisinya itu. Mampu untuk membalas. Mampu untuk melampiaskan emosinya. Mampu melampiaskan apa yang ada dalam dirinya. Tapi dia tahan. Ada orang yang penyabar, Masya Allah, sabar tenang. Diganggu orang lain, sabar tenang. Bukan karena dia punya kemampuan, tapi memang tidak punya kemampuan balas. Itu bukan namanya hilmun. Paham ya? Bukan namanya hilmun. Ya, waktunya aja enggak pas. Coba punya kesempatan. Jalan dia. Barakallahu fikum. Satu kesatuan tadi, itu namanya hilmun. Luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk memiliki sifat hilm ini. Untuk lebih jelasnya mungkin diterangkan dengan contoh. Yang akan saya bawakan ini adalah contoh-contoh sifat hilm yang ada pada Rasulullah SAW. Supaya kita bisa punya gambaran dan berupaya untuk mewujudkannya dalam kehidupan keseharian kita. Di antara contohnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Katanya Anas bin Malik, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Saya dulu pernah berjalan bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa alaihi furtun najrani ghalidul hasyiyah. Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengenakan pakaian burdah dari Najran yang bagian samping-sampingnya itu kasar. Bagian samping-samping pakaian itu kasar. Fa adrakahu a'rabiyun. Fajadabahu biridaihi jazbatan syadidah. Tiba-tiba ada seorang Arab pedalaman mengejar Rasul, mendapati beliau, langsung dia menarik Rasul dengan selendangnya itu, dengan tarikan yang sangat kuat. Katanya Anas bin Malik, fanadartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun melihat di bagian samping pundaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Waqad atharat biha hasyiatur rida min syiddati jazbatihi. Saya melihat bekas-bekas sampingnya baju yang kasar tadi membekas di lehernya Rasul. Di pundaknya Rasul dikarenakan sangat kerasnya tarikan Arab pedalaman tadi. Barakallahu fikum. Yang berbuat seorang Arab pedalaman. Siapa yang diperlakukan demikian? Nabi, Rasul, orang yang sangat mulia, makhluk yang paling afdal, sangat terhormat, sangat mulia. Ada seorang Arab pedalaman datang ujuk-ujuk langsung megang redaknya Rasul, ditarik dengan sangat kuat sampai membekas di bagian pundak lehernya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Katanya Anas bin Malik mengisahkan setelah itu. Summa qala. Kemudian Arab pedalaman itu mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Hey Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada pada kamu. Itu terjemahan lafziahnya. Kalau bahasanya Pak Ogah, cepek dong. Gitu ya. Jadi tiba-tiba datang, tiba-tiba narik apa namanya ridaknya Rasul alaihissalatu wassalam dengan keras sampai membekas di lehernya Rasul. Dikiranya ada apa? Tiba-tiba minta duit. Paham ya? Bahasanya Pak Ogah gimana? Cepek dulu dong, gitu ya. Nah, minta duitnya. Minta harta yang harta dakwah yang ada pada Rasulullah atas sedekah ya. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bagaimana sikap yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Anas bin Malik, faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika. Rasul pun menoleh ke arah Arab pedalaman tadi sambil tersenyum. Dhahika, tersenyum beliau. Thumma amara lahu bi'ata'in, lalu Rasul pun memerintahkan para sahabat memberi sesuatu kepada A'rabi tadi. Muttafaqun alaih. Itulah yang namanya hilmun. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam kisah di atas memiliki as-sabru ala adzal a'rabi. Betul-betul sabar di dalam menghadapi gangguan kezaliman Arab pedalaman tadi. Zalim itu. Yang dizalimi bukan antum, Rasul. Tarik sampai membekas. Beliau mampu kamul ghaiz. Mampu meredam amarah beliau. Emosinya beliau. Rasul memaafkan Arabi tadi. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Tidak ada kata-kata kotor yang keluar. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar. Tidak ada tindakan fisik yang beliau lakukan. Tidak menampar, tidak memukul, tidak meludahi dia, wala syekh. Hanya menoleh sambil tersenyum. Itu namanya rifqun walin. Dalam keadaan Rasulullah SAW mampu untuk melampiaskan amarahnya kepada Arabi tadi. Nah gitu ya. Rasul punya kemampuan. Tinggal bilang, hah, selesai. Selesai, Rasul. Barakallahu fikum. Tapi ternyata beliau enggak demikian. Beliau hanya tertawa, tersenyum, dan memerintahkan untuk Arab pedalaman tadi diberi sesuatu hadiah. Hadza hilmun. Hadza hilmun, barakallahu fikum. Kalau membaca riwayat seperti ini, terus kemudian membayangkan kondisi kita ketika itu, wallahu a'lam bissawab. Apa yang bakal terjadi pada Arabi tadi? Kalau seandainya kita yang dibegitukan. Nah, saya membaca riwayat ini. Kemudian saya memikirkan diri saya sendiri. Kalau seandainya ada orang. Nah, arah pedalaman. Saya lagi jalan bareng misalkan sama Abu Tufel gitu ya. Jalan bareng sama Abu Tufel. Dari belakang tiba-tiba dia menarik kerah baju saya. Dengan sedemikian kerasnya. Sampai saya gak bisa nafas. Begitu sampai apa namanya membekas semua di leher saya. Tiba-tiba Ustaz, cepek Ustaz. Itu mungkin apalagi orang Jawa Timuran lagi ya. Nah, itu mungkin langsung naik pitam barangkali, cepek-cepek opo. Cepek. Iya, gitu barangkali ya. Itu mungkin langsung kasih bogeman. Barangkali begitu kalau kita. Tapi subhanallah, Rasul alaihi salatu wassalam memiliki perang yang sangat mulia, perang yang sangat lembut, al-hilm. Al-hilm. Barakallahu. Dan ini sekali lagi, sifat ini harus dimiliki oleh orang-orang yang tokoh, yang ditokohkan, yang dipandang di tengah-tengah masyarakat, yang punya kemampuan untuk membalas. Hilm. Barakallahu fikum. Juga di antara contoh al-hilm yang disebutkan di dalam hadis yang saya pokoknya yang ringkas, yang panjang ada. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Katanya beliau, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qawmuh faadmauhu. Seakan-akan saya melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengisahkan, menghikayatkan salah satu nabi dari nabi-nabi Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim. Nabi tadi dipukuli oleh kaumnya, dipukuli oleh masyarakatnya. Fa'admauhu, sampai berdarah. Wa huwa yamsahu dam'an wajhih, dalam keadaan Nabi tadi mengusap darah dari wajahnya sambil mengatakan, Rabbil firli qawmi fa'innahum la ya'lamun. Dipukuli kaumnya, berdarah, kemudian wajahnya yang penuh dengan darah tadi diusap sambil mengatakan, ya Allah wahai Rabbku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti, tidak punya ilmunya. Muttafaqun alaih. Hadza hilmun, itu hilm. Bayangkan dizalimi, dipukuli sampai berdarah-darah Rasul ini, Nabi ini. Tapi subhanallah, justru yang muncul dari ucapan Nabi tadi doa kebaikan untuk kaumnya. Dia mengatakan Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaum, mereka tidak tahu. Hadza hilm. Nabi tadi bukan perkara yang susah, yang sulit bagi beliau untuk kemudian menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa taala, ya Allah azab mereka. Bisa. Nabi ya. Datang malaikat Jibril misalkan, wahai Jibril, hancurkan mereka. Bisa. Itu pula yang terjadi pada Rasulullah alaihi salatu wasallam sendiri. Tatkala beliau dakwah ke Taif di Bani Thaqif, suku Autas. Di awal-awal dakwahnya beliau. Datang ke Taif dalam rangka untuk berdakwah ila Allah, menyampaikan tauhidullah di tengah-tengah kaum musyrikin yang ada ketika itu, dengan harapan supaya mendapatkan pembantu, pembela dakwah, ada orang yang masuk Islam, bertauhid kepada Allah. Apa yang didapatkan sama beliau? Di sana dicaci maki, dicemooh, dilecehkan, direndahkan, dizalimi, sampai tatkala beliau keluar dari Taif, mereka memerintahkan para wanita dan anak-anak membuat dua saf di jalan yang dilalui oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau jalan di tengah-tengah mereka sambil dilempari batu oleh perempuan dan anak-anak. Pelecehan. Kalau yang lempari batu itu para jago silat gitu, masih penghormatan. Perempuan sama anak-anak lempari. Sampai beliau berdarah kakinya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, suatu kondisi yang belum pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sedih, sangat sakit hatinya, sangat terzalimi ketika itu. Humumun wa humum. Sampai di sebuah tempat. Itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Saya pun pergi dari Taif dalam keadaan saya tertunduk wajahku, sedih. Sangat sedih, sangat terhalim. Falam astafiq illa wa ana fi qarni ta'alib. Saya tidak sadar dengan kondisi itu, melainkan saya sudah ada di sebuah tempat yang namanya qarni ta'alib. Farafa'tu rasi. Saya angkat kepalaku. Fa'idha ana bi sahabatin kat awalatni. Tiba-tiba ada awan yang menaungi aku, kata Rasul. فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Saya tengok awan tadi Ternyata di situ ada Jibril alaihi salatu wassalam, fanadani, dia pun memanggil aku, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika lak, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengarkan ucapan-ucapan kaummu kepada diri kamu. Wa ma raddu 'alaik, dan apa yang mereka kembalikan kepada engkau, sikap mereka kepada engkau wahai Muhammad. Katanya mereka Jibril, wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal, sungguh Allah telah mengutus untukmu malaikat gunung, malakul jibal, lita'murahu bima syi'ta fih, supaya engkau perintahkan malaikat tadi yang semau kamulah terkait dengan mereka-mereka tadi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanadani malakul jibal, malaikat gunung pun memanggil aku, fasallama alayya, dia menyampaikan salam kepada aku sambil mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan kaummu kepada diri kamu, wa ana malakul jibal, saya malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus aku kepada kamu supaya engkau perintahkan aku seperti yang engkau kehendaki sudah. Fama syi'ta, apa yang kamu kehendaki wahai Muhammad? In syi'ta adbabtu alaihimul akhsabain, kalau kamu mau, aku akan timpakan pada kaum tadi dua gunung ini. Ditawari sama malaikat malaikul jibal. Tawari, mau dua gunung ini saya angkat, saya timpakan kepada mereka semuanya. Apa jawabannya Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Enggak usah. Enggak perlu. Bahkan saya mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari anak-anak mereka, dari sulfi-sulfi mereka, seseorang yang beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Persis kayak Nabi yang sebelum tadi, sambil mengusap wajah, sambil mengatakan, Rabbi firli qawmi fa'innahum la ya'lamun. Hala ilmun. Itu yang namanya ilmu, barakallahu. Rasul mampu. Mampu tinggal mengatakan, ya wis, malaikat jibal. Jetna. Gitu ya. Jetna. Hancur mereka semuanya. Allah Maha Kuasa. Tapi lihat bagaimana sikapnya, sikap yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjiwa besar, penuh kesabaran, memaafkan orang yang membolimi beliau, bisa menahan emosi dan hawa nafsu dengan santun, dengan lembut. Beliau mengatakan demikian. Hada hilmun. Hada hilmun, barakallahu fikum. Luar biasa. Inilah yang mestinya ada pada kita. Dan sudah ada pada sahabat yang mulia, Asyid Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Artinya bukan perkara yang mustahil, ada pada semua kaum muslimin. Dan memang ada pada kaum muslimin, bagi mereka yang mampu dan berupaya melatih dirinya, memiliki sikap al-hilm. Barakallahu fikum. Kalau contoh para da'i gimana kira-kira? Yang mirip-mirip kayak gini. Apa enggak pernah ngalami? Jadi ustaz enak-enak terus gitu ya. Mungkin akan dialami oleh seorang da'i. Barakallahu fikum. Memang ketika dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakat. Kalau dakwah di depan santri enak. Ngomong apa aja, enggak ada yang protes. Dakwah di tengah-tengah kaum, tengah-tengah masyarakat. Yang dia sampaikan al-haq, al-kitab, was-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang disampaikan tauhid, sunnah, perkara kebaikan. Yang namanya masyarakat, awam, jahil, tidak tahu ilmunya. Memusuhi dakwah tadi. Mungkin ya, kalau bisa kita gambarkan begitu. Kemudian masyarakat tadi, merencanakan sebuah makar jahat untuk membumi hanguskan da'i satu ini. Mencelakai da'i satu ini. Oh, dibikin makar yang sedemikian rupa, direncanakan rencana yang zalim tadi itu. Tapi subhanallah, sang ustadz tadi, sang da'i tadi yang sudah dicemooh, dicaci maki, dicela, direndahkan, dihinakan, bahkan mungkin sampai terjadi tindakan keboliman fisik pada ustadz tadi itu, Subhanallah terbalik. Justru ustaz tadi, da'i tadi, mubalik tadi, kondisinya di atas angin. Punya kemampuan, punya kekuatan untuk membalas kezaliman-kezaliman mereka tadi. Misalnya, ketangkep oleh pihak kepolisian. Dicek yang salah masyarakatnya. Dalam keadaan ustaznya, bapak belur. Mukanya sudah lebam-lebam biru dan segala macam, darah di mana-mana. Terus keluar dari hidung, dari telinga dan segala macam sudah gini-gini gitu ya. Barakallahu fikum. Datang pak polisinya, pak ustaz. Ternyata pak ustaz yang betul, mereka yang salah. Saya jadi jaminan pak ustaz. Pak ustaz mau balas apa sama mereka-mereka ini? Saya enggak tega sama pak ustaz. Sampai kayak gini kondisinya. Ustaz ngomong sama saya. Saya sebagai polisi yang akan melaksanakan perintah ustaz. Masya Allah. Wah, kalau kita orang. Ya betul ya. Luar biasa. Gantian kon. Itu gantian kon. Kita orang sudah kayak gini. Nah gitu ya. Itu emosi kita ya. Tapi ketika ustaz tadi betul-betul memiliki ilmun. Justru dia akan dengan cerdas merasakan kesempatan baik untuk bisa mengambil hatinya masyarakat. Orang yang halim ketika itu, dia akan mengatakan sama Pak Polisi, tidak usah Pak Polisi, tidak perlu saya maafkan mereka. Tidak usah diapa-apakan mereka itu. Siapa tahu mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya, mau menerima dakwah yang saya sampaikan ini. Saya enggak menyampaikan macam-macam. Saya hanya menyampaikan Alkitab, Sunnah dengan pemahaman Salafus Ummah, Tauhid, Sunnah, Akhlak, Ibadah, Muatan. Kita, ya, sampaikan kepada mereka seperti itu. Masya Allah. Wah, itu luar biasa. Ana yakin, secara kalkulasi wataknya manusia, ana yakin, insya Allah masyarakat tadi hormat kepada sang ustaz. Mereka sudah ngeri-ngeri. Waduh, Pak Polisi sudah ngasih jaminan seperti itu. Mau diapakan kita ini? Wah, mungkin bakal dihajar oleh provos-provosnya itu. Dan segala macamnya. Ternyata dimaafkan oleh Pak Ustaz. Maka akan besar pamornya Ustaz tadi di hadapan masyarakat. Tunduk mereka nanti. Akan lebih mudah Ustaz tadi menyampaikan dakwah kepada mereka. Hadza hilmun. Tapi kok kayaknya belum pernah dialami ini Pak Ustaz ya. Ah, alhamdulillah ini. Masih utuh ini mukanya. Masih ganteng ini Allah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya barakallahu fikum mengalami kondisi yang demikian, maka kita sebagai seorang sunni salafi secara khususnya, sebagai kaum muslimin secara umumnya harus betul-betul menampilkan sikap al-hilm. Al-hilm ya, luar biasa indah sifat ini. Sekali lagi, hanya orang-orang tertentu yang berjiwa besar yang memiliki peran yang satu ini. Hah? Besar pahalanya dikarenakan besar pula orang-orang yang memiliki peran. Adapun yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini dari perangai yang dimiliki oleh Asyaj Abdul Qais radhiyallahu an ialah al-anah itu maknanya ta'anni. At-ta'anni ialah an-nawaru ila awaqibil umur. Melihat, mencermati akibat suatu perkara. Ada ta'anni namanya. Ta'anni itu artinya ya apa ya? Penuh perhitungan. Tidak terburu-buru. Tidak gerasa-gerusu. Gitu ya. Memikirkan segala sesuatunya. Maslahat dan madaratnya ke depan. Hadza ta'anni disebut dengan al-anah barakallahu fikum. Nama ikhwan hadza ta'anni ini pun juga demikian. Perangai ini hanya dimiliki oleh seseorang yang betul-betul dewasa. Orangnya dewasa, pikirannya jauh ke depan. Orangnya tenang, kalem, tidak apa namanya terburu-buru penampilannya, tidak gerasa-gerusu tindakannya, penuh dengan perhitungan. Hadza ta'anni. Wa ta'anni fil umuri kulliha. Yang namanya ta'anni itu pada semua perkara dalam semua urusan. Ini dibutuhkan tatkala kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan, sebuah sikap. Barakallahu fikum. Sifat ta'anni ini barakallahu fikum muncul sekali lagi apabila orang itu punya sifat kesabaran. Apabila orang itu memiliki sifat hikmah. Hikmah dalam segala sesuatu. Barakallahu fikum. Akan muncul sikap ta'anni. I'tibarul masalih wal mafasid, pertimbangan maslahat dan madharat dari apa yang dia ambil, yang dia putuskan, ta'anni. Tidak langsung mengatakan begini, begini, begitu, wah, begitu. Tidak, tapi dengan penuh perhitungan. Ini begini, bakalnya begini, bakalnya begini, maka sikapnya begini. Hadza ta'anni fil umuri kulliha, dalam semua urusan barakallahu fikum. Nama ya, ini juga diperuntukkan secara khusus kepada misalkan para duat ila Allah, para asatidzah yang mengampu dakwah di sebuah masyarakat yang mengalami dan menghadapi sekian banyak problematika dakwah, muskilah-muskilah dakwah atau muskilah-muskilah ikhwah dan semisalnya, itu di dalam menentukan sesuatu, mensikapi sesuatu tidak langsung. Tapi dengan penuh pertimbangan, dengan penuh perhitungan, pertimbangan maslahat dan madharatnya para ulama. Contohnya lah yang paling gampang. Yang di situ ada unsur hilmun, ada unsur ta'anni, ada unsur sabr, ada unsur al-afu, pemaafan, ada unsur ihtimalul adha, bisa menanggung gangguannya orang lain. Contoh kisahul Arabi. Itu yang dibawakan oleh para ulama contohnya. Kisahnya seorang Arab pedalaman yang bala fi nahiyatil masjid. Yang kencing di pojok masjid. Masih ingat ya kisahnya ya. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Ketika Arabi tadi. Mojok gitu bahasanya ya. Mojok di samping masjid. Masjid Nabawi ya itu. Di zamannya Rasulullah SAW. Beliau ada di situ. Di depan Rasul. Dia berbuat demikian. Antum lihat dan bedakan reaksi para sahabat dengan reaksinya Rasulullah SAW. Ketika Arabi tadi itu sudah hendak melakukan hajatnya. Gimana tindakan para sahabat? Langsung reaksi. Langsung marah. Mengatakan, mah. Ditahan. Woi, tahan. Tahan, jangan. Begitu. Yang difikirkan oleh para sahabat ialah kehormatan masjid. Ini masjid, Masjid Nabawi, kehormatan. Tidak mungkin dikencingi. Pelanggaran besar ini, kesalahan besar ini. Tahan. Begitu. Tapi Rasulullah SAW ta'anni. Sekali lagi ta'anni. Beliau berpikir jernih dan jauh ke depan. Mempertimbangkan maslahat dan madharat. Beliau lain dengan para sahabat. Beliau mengatakan, la tuzrimuh. Jangan kamu hardik dia. Da'uh. Biarkan dia. Secara sekilas, tindakannya Rasul membela Arabi tadi. Kok dibiarkan ya sama Rasul ya? Orang itu mau pipis, mau kencing di masjid, disuruh membiarkan. Dan dibiarkan. Kencing dia di masjid. Justru Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada para sahabatnya ketika itu. Beliau mengatakan, fa innama bu'ithum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabatku, kamu diutus untuk memberi kemudahan kepada umat, bukan diutus untuk membuat kesulitan pada umat. Dibiarkan sama Rasul. Itu selesai bang hajatnya. Rasul memerintahkan sebagian sahabat untuk mengambil satu timba air. Kemudian dituangkan di atas kencing tadi. Sudah dipanggil Arabinya. Dinasihati oleh Rasulullah SAW. Inna hadhihi al-masajid la yasluhu fiha syai'un min akdharin nas. Wahai Arab pedalaman, wahai Arabi, masjid-masjid ini Tidak boleh padanya ada kotoran-kotorannya manusia. Masjid itu untuk sholat, untuk zikir, baca Al-Quran. Wah subhanallah, tindakannya Rasul itu yang jitu. Senang ini Arabinya ini. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, doa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'na ahad. Ya Allah rahmati aku sama Muhammad aja, jangan merahmati yang lain bersama dengan kami. Itu kenapa? Langsung tersentuh dia. Dipikir mau diapakan begitu. Tapi ta'ani. Sisi ta'aninya barakallahu fikum adalah Rasul memandang seorang Arabi ini sudah kebelet pipis. Nah gitu ya. Sudah nahan kepingin buang hajat. Kalau seandainya ditahan dua kemungkinan, kata para ulama. Dua kemungkinan. Ima pipisnya balik ke dalam. Sudah mau keluar, ditahan, langsung ke dalam lagi. Membahayakan dirinya. Bisa berpenyakit dan sangat bahaya penyakitnya. Wa ima yang kedua, Arabi tadi dikarenakan dihardik, dimarahi, ketakutan, sampai dia lari, mancur. Kan gitu ya? Keluar. Akhirnya apa? Yang tadinya najis itu berpusat di sebuah tempat, akhirnya kemana-mana. Wah lari kemana-mana, najis semua tempatnya, mengenai bajunya dia, badannya dia, sehingga banyak mafsadahnya. Maka Rasul punya ta'ani, ada ta'ani ya kan, punya pandangan yang sangat jauh, perhitungan, biarkan dia. Dengan dibiarkan, maka satu tempat yang terkena najis. Badan dia gak kena, pakaian dia gak kena, penyakit yang ada masalah, keluarkan semua dengan tuntas, lego gitu ya. Sudah. Kemudian diselesaikan semuanya. Air kencingnya disiram dengan air, dikarenakan masjid ketika itu masjid terbuat dari tanah, disiram dengan air, meresap, selesai. Arabinya dinasihati, sahabatnya dinasihati, semua selesai. Dan hasilnya jitu. Arabinya masya Allah berterima kasih dengan sikapnya Rasul alaihi salatu wassalam. Hadza ta'anni. Contoh yang semisal banyak yang dia disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang masalah hikmah fi da'wah. Itu babnya bab ta'anni. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahih al-Musnad bi Marasil Sahihain. Katanya Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu arba, ketika kami sedang majlis duduk dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza'ahul fata. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang pemuda. Fata ya, masih muda dia. Idza'ahul fata faqala ya Rasulullah i'zan li hizzina. Datang kepada Rasul, ujuk-ujuk datang itu pemuda kepada Rasul sambil mengatakan ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Wah, ini rupanya pemuda satu ini sudah sampai diubun-ubun gitu. Ya, sudah sampai diubun-ubun gitu. Jangan lagi kuat menahan geloranya, hawa nafsunya, syahwatnya. Anak muda. Anak muda. Sepintas. Barakallahu fiik. Ketika itu para sahabat langsung menghardik. Disikapi dengan reaksi yang cukup keras oleh sahabat yang ada ketika itu. Marah mereka. Karena kan kok aneh gitu loh. Masa minta izin zina. Zina kan jelas haram. Perkara yang diharamkan dalam agama. Perkara yang sangat keji. Perkara yang sangat jelek. Diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Sampai ada roh hukum rajam segala macam dalam Islam itu kan gitu ya. Kok tiba-tiba datang dengan enaknya mengatakan, ya Rasul, izinkan aku zina ya Rasulullah. Muncul reaksinya para sahabat, cegah dia. Rasul enggak. Beliau sekali lagi punya hikmah, punya kesabaran, punya ta'ani. Biarkan dia. Kemudian mengatakan para pemuda tadi, udhunuh. Kamu mendekat. Dia mendekat. Ketika itu Rasulullah SAW hanya mencecar dia dengan sejumlah pertanyaan, yang bertujuan untuk menyadarkan kepada pemuda itu bagaimana jeleknya perzinahan. Tidak usah pakai kamplang-kamplangan, tidak usah pakai dugu-duguan, tidak usah pakai caci makian. Kan? Beliau hanya menanyakan, atuhibbuhu li ummik, wahai sang pemuda, apa kamu kepingin zina itu menimpa ibumu? Ini mana? Lagi memanakan atuhibbuhu li ummik, apa kamu suka zina sama ibumu? Jawabannya? Jawabannya? Tidak ada yang mau. Yang beliau angkat ketika itu ialah apa namanya kesadaran pemuda tadi itu. Cutik sama Rasul. Gimana kalau ibumu? Langsung ngerti dia. La ya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah. Sama ibu. La ya Rasulullah. Jadi teruskan lagi sama Rasul. Atuhibbuhu li ibnatik. Apa kamu senang untuk putrimu? Atuhibbuhu li ukhtik. Saudari kamu. Atuhibbuhu li ammatik. Bibinya kamu. Atuhibbuhu li khalatik. Yang disebut orang-orang dekatnya dia. Ibumu. Putrimu, saudarimu, bebekmu, budemu, bulekmu. Ya enggak mau. Orang yang punya akal yang cerdas, akal yang sehat dan waras, enggak bakal mau. Ibu, enggak mungkin. Putrimu sendiri, enggak mungkin. Saudariku, bibiku, budeku, enggak mungkin. La ya Rasulullah. Jadi, cukup pertanyaan segitu aja, selesai. Beliau paham. Sudah mulai paham dia. Maka dia tidak mendekat. Ditepuk dadanya oleh Rasulullah SAW. Sambil beliau mendoakan kebaikan untuk dia. Allahumma firlahu wa tahhir qalbah. Allahumma firzambah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Dan sucikan hati dia. Masya Allah. Katanya Abu Umam al-Bahiri ketika itu. Setelah itu. Demi Allah katanya beliau. Semenjak itu tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh sang pemuda melebihi zina. Yang tadinya meluap-luap, menggelora, membara, kepingin zina, minta dispensasi, legalitas dari Rasulullah SAW, SK, kebolehan, begitu ya. Setelah itu ketika dikasih tahu bagaimana dampak jeleknya perzinaan, langsung jadi benci dengan zina. Paling dia benci zina ketika itu. Syahidnya pada tindakannya Rasulullah SAW. Ta'an. Jadi enggak langsung gerasa-gerusu. Wah ngawur lagi. Ngosok minta zina lagi. Wah enggak beres. Wah langsung. Itu namanya ta'ajul isti'ajal. Rasul enggak. Difikir sama beliau. Ta'an nih. Dengan penuh perhitungan. Dengan penuh hikmah. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh jiwa besar. Dicari solusi yang terbaik. Fahakala du'at ilallah barakallahu fikum. Demikian mestinya para da'i-da'i ilallah. Orang-orang yang mendakwakan agama Allah kepada semua kaum muslimin. Begitu pula kita, semua yang ada ini. Harus memiliki sikap ta'anni. Al-hilmu wa ta'anni. Barakallahu fikum. Dengan contoh, lebih jelas insyaAllah ta'ala. Selebihnya antum bisa lihat dalam kondisi keseharian kita. Barakallahu fikum. Masya Allah, ada yang tanya. Sahabat. Bukan As'ad, tapi Asyaj. Abdul Qais. Memiliki keutamaan apa sehingga Rasulullah mensifatkan dengan seperti itu. Loh. Rasul tidak mensifatinya. Rasul itu menjelaskan kepada Asyaj Abdul Qais tentang dua perangai yang dia miliki. Itu keutamaan sahabat tadi. Kamu itu memiliki dua perangai yang Allah cintai. Barakallahu. Jadi faham insyaAllah ya. Itu keutamaannya beliau. Keutamaannya Asyaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu arba memiliki dua khaslah. Dua perangai yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saya diundang tetangga saya dalam acara syukuran suatu keberhasilan. Berhasil apa ini? Masih umum ini ya. Suatu keberhasilan. Bolehkah saya mendatangi acara tersebut dan makan makanannya? Yang mana dalam acara tersebut ada kebid'ahan seperti doa bersama, menghadiahkan Fatihah pada Rasul dan segala macamnya. Al-Fatihah gitu ya. Nah, ikhwan. Kalau seperti yang ditanyakan di sini, maka di situ ada mawani' penghalang-penghalang untuk datang ke sebuah acara. Paham ya? Uzur syar'i tidak memenuhi undangan tadi. Ketika kita membaca hadis yang menjelaskan hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim, di antaranya idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kamu maka penuhi undangannya. Yang kali pertama dimaukan dengan lafaz ini oleh kebanyakan ulama ialah dakwah walimah. Undangan walimatul urs. Walaupun sebagian ulama mengumumkannya semua undangan-undangan kaum muslimin. Baik. Hukum asal undangan kaum muslimin itu dipenuhi. Tapi dengan ketentuan, dengan persyaratan kata para ulama. Selagi di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang menghalangi kita untuk ke sana. Bahasa lainnya, selama tidak ada uzur. Uzurnya itu mungkin terkait dengan diri kita sendiri. Mungkin terkait dengan tuan rumah yang mengundang. Paham ya? Terkait dengan diri kita pribadi. Kita sakit. Ada uzur. Kita musafir, sedang safar sebuah tempat. Ada uzur. Barakalikum. Atau jarak tempuh yang sangat jauh. Yang gak mampu kita capai. Ada uzur. Terkait dengan kitanya. Terkait dengan tuan rumahnya. Yang ngundang kita ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Kalau pertimbangan maslahat dan madharatnya lebih besar maslahat yang datang. Enggak datang. Dalam rangka untuk ngasih pelajaran kepada ahli bid'ah tadi. Atau di dalamnya ada kemungkaran-kemungkaran. Ada kemungkaran-kemungkaran padanya. Campur lagi perempuan ikhtilat. Ada acara musik-musiknya. Apa namanya, manggil band dari Magelang. Magelang apa Muntilan? Ada sebelum Muntilan bandnya. Ada. Saya juga gak tahu ya, Pak. Mungkin aja ada gitu loh. Mas, dan segala macamnya, Masya Allah. Atau ada perkara-perkara yang menyimpang. Ada perkara-perkara bid'ah dan segala macam tadi itu. Itu semuanya adalah uzur syar'i kita tidak datang kepada undangan tersebut. Barakallahu fiikum. Jadi paham insyaAllah ya? Apalagi untuk suatu acara yang tidak ada syariat. Paham? Ini kaidahnya. Kalau semata-mata diundang tetangga, acara syukuran, sebuah keberhasilan, acara makan-makan, tidak ada yang lain-lainnya, tidak ada mungkarnya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, bid'ah dan segala macam, labas, tidak ada masalah. Misal, berhasil itu apa maksudnya ini? Apa contohnya saya? Ujian apa? Naik pangkat barangkali. Soalnya berhasilnya ini menguntungkan gitu loh. Yang tadinya jadi kadep ya, kepala departemen apa gitu, naik menjadi dirjen. Direktur Jenderal, Masya Allah. Dalam perkara yang mubah, barakallahu fikum. Terus mengundang antum, syukuran, makan-makan, Masya Allah ya. Ada macam-macam lah pokoknya. Sekedar makan-makan aja, labas. Tidak ada masalah, ikhwan, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah ada perkara-perkara yang mengandung perkara-perkara mungkar, itu termasuk uzur syar'i, kita tidak datang ke acara tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Biaya untuk menyekolahkan atau memondokkan anak menjadi tanggung jawab suami ataukah istri? Terima kasih. Ya suami toh ya, Allah Ustaz. yang namanya nafaqatul menafaqatuz zaujah, menafkahi istri, tanggung jawabnya suami. Yang namanya nafaqatul aulad, tanggung jawabnya bapak. Barakallahu fikum. Lanang yang tanggung jawab itu. Barakallahu fik. Kalau kemudian sang istri kita punya harta dia sendiri, kemudian ikut membantu kita mengurusi anak-anaknya, masya Allah, jazakillah khairan. Allah ibarik. Itu termasuk bukti kamu sebagai laki-laki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Teruskan ayatnya. Dengan dua sebab. Rijal itu sebagai pemimpin laki-laki dengan dua alasan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kamu sebagai pemimpin itu dikarenakan fadilah kamu sebagai laki-laki atas perempuan. Dan yang kedua, karena nafkahnya kamu. Kamu yang menafkahi. Kamu yang ngasih jatah harta kepada istri kamu, kepada anak-anak kamu. Bahkan kalau lebih, kepada bapakmu, kepada ibumu, kepada adik-adikmu, kakak-kakak kamu, semuanya. Barakallahu'alaikum. Al-akrab, al-akrab. Kalau mereka membutuhkan bantuan kamu. Oh, lanang. Oleh dari situ. Apalagi anaknya kamu sendiri. Gitu ya. Nah, terkait dengan teknisnya, enggak ada masalah. Atau misalkan serahkan kepada nyonya, nyonya yang mengatur dan segala macamnya. Lah, Mas, enggak ada masalah. Nah, sehingga anaknya enggak minta ke abinya, enggak ke uminya, tapi sumber dana minallah dari hatinya. Set set set set. Semampunya ya, akhi barakallahu. Kalau penghasilan saya per bulan 600 ribu. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Kemudian saya punya kebutuhan-kebutuhan pribadi. Tapi saya juga berkewajiban memberi nafkah anak istri. Berapa uang yang harus saya berikan kepada istri sebagai nafkah? Masya Allah. Saya mau tanya ini. Kebutuhan pribadinya antum itu apa? Apa coba? Kalau mengatakan, saya butuh makan, saya butuh minum. Mangano bareng bojomu. Bareng-bareng gitu. Kalau terkait dengan masalah makan dan minum, makan sama-sama keluarga. 600 ribu itu kamu kasihkan semua kepada istri untuk makan, minumnya kamu dan kesehariannya kamu. Kalau boleh saya tebak ya, kalau lingkungan di Muntilan kayak gini, satu bulan 600 ribu kok kayaknya gak cukup. Ya, betul ya? Ya standar pertengahan lah cukup. Tapi kalau dicukup cukup cukup. Saya tahu apa yang antum katakan dengan kebutuhan pribadi itu apa? Apa coba? Nah itu pribadi kan paling makan, minum, kebutuhan alat mandi segala macamnya. Kan pribadi. Bareng-bareng sama yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau kamu apa namanya memiliki penghasilan yang lebih daripada itu, saya per bulan 6 juta. Wah, masya Allah. Ya sudah, nafkahnya itu kembali kepada uruf kebiasaan pertengahan sebuah masyarakat. Antum tinggal di sini. Berapa standar pertengahan masyarakat nafkah untuk keluarga itu? Misalkan di sini 2,5 juta. Ya sudah, kamu kasih 2,5 juta. Nafkah istri sama anak. Yang 3,5 juta masuk berangkas. 600 ribu. Gimana lagi? Kasihkan semuanya. Nanti diurus sama nyonya insya Allah. Gitu ya. Allah yabarakatuh. Afan Ustaz, anda pernah mendengar bahwasanya pemberian yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali. Apakah dalam hal ini tidak ada pengecualian? Terus bagaimana kalau pemberian suami kepada istri boleh tidak diambil lagi karena ada keperluan? Iya, itu disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inda Abi Dawud wa ghairih, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma yarji ila qai'ih thumma ya'udu ila qai'ih. Seseorang yang kembali pada hibahnya, menarik kembali hibahnya, diumpamakan kayak anjing muntah Kemudian dimakan lagi muntahnya itu. Nah, itu penggambaran apa ya Pak? Yang sangat jijik, yang sangat kotor, menunjukkan hurmatul fi'il, haramnya perbuatan tadi. Ada pengecualian disebutkan dalam lafaz yang lain, illal walid liwaladih. Kecuali hibahnya, pemberiannya orang tua kepada anak. Bas, hanya itu. Barakallahu fikum. Bapak, ibu, nasihatnya pada anak. Ya deh, tak kasih mobil. Itu. Udah, nak bawa mobil sana kemari. Bapaknya bangkrut. Ya udah, sini deh mobilnya deh. Tarik lagi, jual. Tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Itu pengecualian. Yang hanya ada dalam riwayat itu. Kalau anda tanyakan, bagaimana kalau suami memberi istri? Barakallahu fikum. Berarti ini hibah ya, bukan nafkah ya. Nafkah sudah. Selesai. Terus, dikasih hibah. Masya Allah, ngasih hadiah untuk kita tercinta ini. Nah, untuk lebih mempererat keharmonisan rumah tangga gitu ya, supaya lebih sayang sama kita, kita kasih hadiah, dibelikan perhiasan. Perempuan senang begitu ya. Lebih senang mana perhiasan atau dibelikan rumah gitu? Dua-duanya. Perhiasan, kasih perhiasan. Nih, insya Allah. Sudah. Ini akadnya hibah. Nih, kamu tak kasih hadiah ini. Suatu kali butuh ini suami ini, entah butuh tambahan modal atau lagi krismon dan segala macamnya, apakah boleh meminta kembali, mengambil kembali hibah tadi itu? Jawabannya, jawabannya dengan zahir riwayat di atas tidak diperbolehkan, kecuali dengan keridhaan sang istri. Haraklah sudah punya istri, harta istri, harta dia, harta kamu, harta kamu. Kalau istrinya ngerti, waduh lagi kolab ini. Itu suami saya. Sudah mas, ini ya hadiah yang dulu dikasihkan mas, perhiasan dijual saja. Jangan. Sok gaya pura-pura jagal gitu ya. Gak usah, itu antus saja. Oh jangan mas, nanti gimana, gini. Tahu saya ikhlas, masya Allah gitu. Ya wis, memang. Jazakallah khairan. Ambil, jual, pakai. Dengan keriduan istri. Dikarenakan itu harta istri pribadi. Begitu pula barakallahu fikum. Kalau istri itu memiliki harta pribadi. Yang dia dapatkan dari orang tuanya. Atau dari usahanya sendiri dan segala macamnya. Hukum asalnya. Sang suami tidak boleh mengambil harta sang istri. Harta dia milik dia pribadi. Kecuali dengan keriduan sang istri. Barakallahu fikum. Suami hanya memberikan masukan-masukan. Supaya dia mengolah harta dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Naam, sudah jam 8 kurang seperempat. Cukup apa sudah? Masya Allah. Curhat namanya ya. Terakhir ya. Si A suami, si B istri menikah sudah lama dan mempunyai anak. Pasutri gitu ya. Pasangan suami istri sudah lama menikah dan punya anak. Dan cerai. Nikah lama kok tahu-tahu cerai. Cerai ya Evan ya. Anak tersebut ingin mengikuti ibunya. Tapi si suami memaksa anaknya untuk mengikutinya dengan terpaksa. Lama-kelamaan si anak dididik oleh suami yang membuat anak mengucapkan kata-kata kotor kepada ibunya. Dan si ibu juga sangat membencinya karena tingkah laku anak dididik dengan kejelekan. Pertanyaannya, apakah si istri mendapatkan dosa dari anak yang dididik oleh suami dengan kejelekan? Masya Allah. Tanyanya langsung tajam itu. Dosa apa enggak? Ya, kalau secara pertanyaan di sini barakallahu fikum, sang ibu secara umum tidak terkena dosanya. Dikarenakan tidak terlibat langsung dalam tarbiyatul aulad. Barakallahu fikum. Yang didik langsung bapaknya. Barakallahu fikum. Ini secara global ya, kan. Terkait dengan masalah pengasuhan anak, barakallahu fikum, hukum asal anak itu diasuh oleh ibunya. Apalagi dia cerai, anaknya masih kecil. Ikut ibunya. Selama ibu tadi itu belum menikah lagi. Kalau menikah lagi, maka bisa diambil oleh ayah. Dikecualikan kalau terjadi perceraian, anak itu sudah usia balig, sudah gede. Maka al-khiyar bainahuma, disuruh milih ikut bapak atau ikut ibu. Itu khulasah dari sikap banyak riwayat dan keterangan para ulama dalam masalah ini. Hadahu. Sehingga dalam contoh ini ketika anak itu memilih ikut ibu, ya memang hukum asalnya ke ibunya. Apalagi sudah dewasa, dia punya hak untuk memilih ikut ibunya. Bapak enggak bisa macam-macam. Dia hanya bisa memberikan arahan-arahan saja. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an ala kulli hal. Diupayakan semaksimal mungkin sang istri jangan mengedepankan kebencian, tapi dia juga harus memikirkan nasib anaknya. Bagaimana caranya supaya anak tadi itu bisa dididik dengan cara yang baik, enggak lagi bandel, enggak lagi nakal, apalagi mengucapkan kata-kata yang kotor. Wallahul musta'an. Saya kira cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.